hakikate nopo? Apa ya krono pintere menang nopo niku? Jane hakikate mboten. Hakikate itu karena ada Nur Muhammad di dalam jasmani Nabi Adam. Ada Nur Muhammad. Bapak niku keterangan teng dibak niku kathah Nur Muhammad, Nur Muhammad. Ini karena Nur Muhammad yang ada di dalam pribadi Nabi Adam. Nah, para bapak, niki akhirnya Nabi Musa terus balik dipapak kali iblis. Musa, Musa, ya apa ceritane? Ya iblis, wis tatakokno. Tatakokno sampean pengen tobat diterima ambek Gusti Allah. Tapi ono syaratte ya iblis. Syaratte apa Musa? Syaratte awakmu kudu teko ning makome Nabi Adam, sujud ning kubur Nabi Adam. Mendes-mendes iblis. Sapa sing sudi? Es ngono iku. Pan wis dicap ambek Allah al-la'in. Jauh dari rahmat Allah. Mendes-mendes sapa sing sudi? Adam sik urip aku kon sujud megah. Saiki wis mati kon sujud ning kuburane. Moh. Wong syarate diterima kudu ngono ning gak gelem nggih. Para bapak, bakdaniku iblis kono api titik Nabi Musa. Bales jasa. Okay. Bales jasa. Musa rehne aku njaluk tulung sampean wis sampean laksanakno. Aku arepe bales kebagusanmu Musa. Apa iblis bales apa? Tak hadiahi perkara telu. Tak hadiah perkara telu. Apa iblis? Nomor siji ya. Awakmu aja sok muring-muring ya. Raiku, iblis ku nek nasihat pinter tapi nglakoni gak iso. Nasihat pinter lakoni gak iso. Oh, cocok muring-muring ya Musa ya. Nek awakmu sampai muring-muring, ya awakmu tak gedulinan, koyok bal digawe dulinan arek cilik. Bal gedulinan arek cilik, saduk ngetan yo ngetan, saduk ngulon yo ngulon, saduk ngalor yo ngalor. Sebab wong kapane wis hundup yuzilul akal. Mungkin jangan cerdas dawe Nabi. Al-hudub yuzilul akal. Al-hudub yuzilul akal. Hudub itu bisa ngilangno akal. Wongku nek wis muring-muring kebablasan, akal gak jalan. Wetan ning gelas ya cekel banting ter. Kadung muring-muring meja ana segone ana gulene ana apa tumplek sak mejane ter wis lali nggih lemari kaca dijotos ter tangane getien lagi eling lha niku ngondok nggih lha bapak jadi kapan wis ngondok maka dipermainkan oleh setan nggih setan mudah mempermainkan soalnya akal sudah enggak ada. Sudah tidak nggih bisa digunakan, enggak bisa untuk pertimbangan. Al-wudub yuzul akal. Siji. Nomor loro Musa, awakmu aja sok sombong ya. Untuk dhewe sombong no nutur. Aja sok sombong ya. Nek awakmu takabur dadi kaya aku ngene iki lho. Lho piye ya jane wis ngakoni nek elek lho wis ngakoni. Tapi kok kon tobat kok ora gelem. Soale wis dinas sampe Gusti Allah. Aja sok sumbung. Nomor telu aja sok cedhek-cedhek wedok liya. Aja sok parek-parek wedok liya. Nek kon atik parek wedok liya aku dadi utusane wong wedok ya dadi utusamu. Bahasane ngoten. Artinya apa? Digodho. Awak mungku dadi sahabat, wong wedok ya dadi sahabat, iki engko dadi. Lho, mulane aja sok cedhek-cedhek wedok liya. Nah, ini. Ora bapak. Ora wong cilik tok, kadang-kadang wong gedhe. Kadang kok maca surat kabar, ana kiai kok ngetengi santrine bareng ngene piye. Mugi kaya kiai sing piye sing ngono iku gak ngerti aku. Tapi surat kabar ngono iku piye? Mestine yo enek mestine. Nek guru lha ku akeh. Guru merkosa murite niku akeh niku. Nek kiai ngene iku kok yo aneh ngono ya. Ya, aja sok cedhek-cedhek wedok liya. Lha bapak kula terusno niki bab wudhu niki. Dadi wudhu niku wau. Nek supaya niki dijogo bener nggih. Wudhu diganti ambek sifat sabar. Sabar menghadapi apa-apa wae. Nomor sakturuse wudhab niku nomor gangsa, sakit nomor 6 lan 7 syahwat. Syahwatil batni wa syahwatil farji. Syahwatil batni sahwate weteng niku mangan. Nek sahwatil farji napa Pak? Sahwatil farji. Sahwat jahwate batni, sahwate farji ini juga tidak boleh dihilangkan secara total. Boten saged dihilangkan secara total, juga tidak boleh dihilangkan secara total. Loh maksudnya diperangi ya apa? Sing diperangi ku sifat sahwat yang kemunduran, sifat sahwat sing kebablasan. Ku sing diperangi. Dah diarahkan kemana? Diarahkan ke arah iktidal, tengah-tengah, sedang-sedang, iktidal. Waduh bapak, tanya Nabi dawuh, dawuh kanya Nabi, man yatakafalu li ma baina lah yaihi bama baina rijlaihi atakafalu lahu bil jannah man yatakafalu li ma baina lah yaihi wama baina rijlaihi atakafalu lahu bil jannah. Sapa-sapa sing gelem nanggung krana aku njogo barang antarane dua rahangnya, rahang atas, rahang bawah, apa lesan, nggih lesan antara dua rahangnya lan sanggup njogo ma baina rijlaihi barang sing antarane sikil lurune. Apa bu? Nek nggak ibapai ketok di delok, itu aku rakyat ketok. Barang antane sikilurune, sopo sing sanggup jogo iku, jogo lesane, mbek jogo farjine, sopo sing sanggup, tak sanggup, tak tanggung swargane. Allah, niku saking angeli jogo lesan, saking angeli jogo farji. sampai-sampai kanjeng Nabi ditakoni disune pirsa, ya Rasulullah, ma akbaruma yudkhilun nasa annar, ya Rasulullah, ya, apakah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia di neraka? Qala al-ajwafani, dua lubang, bolongan loro, al-famu bal-farju, iku sing paling kathah ngelebokno wong ning neraka nggih niku. Nggih. Ngrasani niki, adu-adu niki, mangan haram niki, narkoba niki, ngalih niko. Mulane niku sahabat niku dijogo, sahwatul batni liwate kene, sahwatul farji yuliwat kono iko. Tapi niki mboten kene dihilangkan cara total. Nek sahwatul batni niki hilang sama sekali. Nggih. Hilang sama sekali. Niki jenenge jumut. Jumutku beku. Ora doyan mangan blas, ora doyan ngombe blas, ora doyan obat blas. Nek ngene kira-kira wong bisa bertahan hidup? Noh. Tensak bertahan hidup. Nggih. Niki sing diperangi sing niki. Nggih.